dilanda angin curiga. Setia ribut tropika akan tiba. Siapa wanita yang kau bersama? Manjanya bertiktok-tiktok berdua. Oh sweetnya. Cakap dah.